meskipun sekian lama. Okay, okay. Aku takkan berubah, birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku isi dalammu, ku simpan jadi nyanyian. Ku putir kemesraan di dalam impianku. Karena kasih birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti